Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fil nar. Ma'asyar al-ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dan pendengar roja dimanapun antum berada, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena atas karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali, bersua kembali bersama pelajaran bahasa Arab kita, yang mana insyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali ad-darsus sabi', pelajaran ke-7. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ana mengingatkan kepada ingatkan untuk selalu berusaha mengikhlaskan niat kita dalam setiap amal dan setiap perkataan, dan selalu berusaha untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kemudahan, terutama kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa terus melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita sehingga kita bisa mencapai tujuan yang hakiki dari belajar bahasa Arab ini, yaitu agar kita dapat memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang baik, dengan pemahaman yang benar, dan dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilmu. Ma'asyar al-ikhwa wal-akhwat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ad-darsus sabi'u, pelajaran ke-7, yang ada pada halaman 46, halaman 46, di ad-darsus sabi' ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu dialognya, dan sudah kita jelaskan terkait dengan beberapa hal yang penting diperhatikan di ad-darsus sabi' ini, yakni terkait dengan tasrif, perubahan fi al-fi'l al-madhi, perubahan yang ada pada al-fi'l al-madhi. Dan pada kesempatan yang lalu sudah kita jelaskan secara lisan perubahan-perubahannya, dan insyaAllah pada kesempatan malam ini kita akan review kembali, kita akan ulang kembali, kita akan murajaah kembali sambil nanti menuliskan beberapa perubahan-perubahan yang sudah kita bahas pada pekan lalu, dengan harapan dengan demikian akan lebih mudah dan lebih dipahami bagi ikhwan dan akhwat pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun antum berada. Dan alhamdulillah ma'asyiral ikhwan, di sini ada ikhwan yang sudah siap menemani kita untuk belajar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan ya ikhwan. Marhaban bikum. Mana ahlan wa sahlan? Selamat datang. Naam, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sebelum kita masuk ke tasrif al-fi'l al-madhi, kita ingatkan bahwa yang sudah kita bahas sampai pelajaran 7 ini beberapa dhamir. Yang pertama kita sudah membahas dhamir al-ghaib. Ini perlu antum ketahui bersama bahwa ad-dhamir atau kata ganti ini ada tiga macam. Ad-dhamir, kata ganti dalam bahasa Arab itu ada tiga jenis. Yang pertama, kata ganti atau ad-dhamir al-ghaib, kata ganti orang ketiga, al-ghaib. Kemudian ada ad-dhamir al-mukhatab, kata ganti orang kedua, al-mukhatab. Dan yang ketiga, ad-dhamir al-mutakallim, kata ganti orang yang pertama. Kemudian dari masing-masing al-ghaib, al-mukhatab, dan al-mutakallim, masing-masing daripada ketiga dhamir ini, ada yang untuk mudhakkar dan ada yang mu'annath. Jadi ada dhamir al-ghaib untuk mudhakkar, ada dhamir al-ghaib untuk mu'annath. Kemudian ada dhamir al-mukhatab untuk mudhakkar dan ada dhamir al-mukhatab lil mu'annath. Kemudian ada dhamir al-mutakallim untuk mudhakkar dan ada untuk mu'annath. Dan nanti dibagi lagi mudhakkar mu'annath ini dibagi lagi menjadi dua. Ada al-mufrad dan ada al-jam'u. Ini gambaran umum yang akan kita tulis di sini setelah ini insyaAllah. Kita tulis terlebih dahulu dhamir yang sudah kita pelajari. Pertama ada dhamir al-ghaib. Ini ada huwa. Kemudian ada, ini untuk yang mufrad. Kemudian ada hum. Kemudian ada hiya. Ada hunna. Ada huwa, hum, hiya, hunna. Ini dhamir disebut dengan al-ghaib, kata ganti orang ketiga. Disebut al-ghaib, al-ghaib artinya tidak ada. Karena orang ketiga itu orang yang tidak hadir ketika pembicaraan sedang berlangsung. Dia tidak hadir, maka disebut al-ghaib, orang yang ketiga. Kemudian tadi sudah saya sebutkan al-ghaib itu ada yang untuk mudhakar, ada yang untuk mu'annath. Ini untuk mudhakar, yang pertama untuk mudhakar, ini untuk mu'annath. Kemudian mudhakar mu'annath ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang mufrad, ini yang mufrad, huwa. Ada yang jama' hum. Kemudian yang mu'annath juga begitu. Ini mufrad, hiya, dan hun, hunna untuk yang jama'. Sekarang kita masukkan al-fi'lul madhi di sini. Kita ambil contoh misalnya dhahaba, kata kerja fi'il al-fi'il al-madhi dhahaba. Mana dhahaba ya ikhwan? Naam. Laki-laki telah pergi. Naam. Dhahaba di sini dhamir yang terkandung di dalamnya adalah huwa. Dhamir yang terkandung dalam kata kerja dhahaba adalah apa ya ikhwan? Huwa. Jadi seakan-akan huwa dhahaba. Apa dia huwa dhahaba? Dia telah pergi. Dia, seorang laki-laki telah pergi. Dulu pernah kita bahas bahwa dalam satu kata kerja itu mengandung beberapa makna. Saya ingat ketika di jilid pertama kita pernah bahas ini, bahwa dalam satu kata kerja itu ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Masih ingat ya Khan? Yang pertama, ada orangnya, ada pelakunya. Di sini orangnya adalah dia. Kemudian juga diketahui orangnya ada berapa? Ada tunggal, satu. Kemudian yang ketiga, diketahui juga kapan waktunya. Telah, ini sudah lewat, telah. Baru yang keempat adalah kata kerjanya, pekerjaannya. Jadi kalau kita mau terjemahkan secara lengkap, dhahaba, dia, Ada satu lagi yang terlewat. Ada satu lagi yang kelima adalah diketahui juga apakah ini muzakkar atau muannas. Sehingga terjemahannya begini, lengkapnya dia satu, dia seorang, jumlahnya cuma satu, laki-laki, ini jenisnya, waktunya telah, pekerjaannya pergi. Dia seorang laki-laki telah pergi. Ada lima makna, subhanallah. Jadi kalau kita terjemahkan lengkap begitu, dia seorang laki-laki telah pergi. Paham, Tom? Paham, insyaAllah. Kemudian kita ingin masukkan hum sekarang ke dalam zahabu. Bagaimana perubahannya, Ukhwan? Zahabu. Zahabu. Apa yang berubah di sini? Dhamir. Nah, dhamirnya. Yang tadinya huwa zahaba, sekarang hum zahabu. Kalaupun tidak ada ini, zahabu itu terkandung di dalamnya dhamir hum. Dan dapat dilihat dari sini, dari tanda wawunya ini. Nanti ada pembahasan khusus tentang masalah dhamir mustatir atau dhamir muttasil. Nanti kita akan lihat insyaAllah. Sehingga bagaimana terjemahannya? Zahabu, kalau kita terjemah secara lengkap dengan mereka, lima makna yang tadi kita sebutkan. Mereka para laki-laki. Para laki-laki telah pergi. Mereka para ini menunjukkan jamak. Siapa yang pergi ini? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Kapan waktunya? Telah. Apa pekerjaannya? Pergi. Mereka para laki-laki telah pergi. Wadih ya kawan? Wadih insyaAllah. Sekarang kita ingin rubah dhamirnya menjadi hiya. Bagaimana, Ikhwan? Dan ini sudah kita dapatkan di sampai Ad-Darsus Sabi ini. Sudah kita dapatkan. Bagaimana? Zahabat. Apa yang ditambahkan di sini? Di kata kerja zahaba? Ada ta'nif. Ta' yang menunjukkan mu'annath. Ta'ut ta'nif. Hiya zahabat. Tolong terjemahkan. Zahabat artinya apa? Dia seorang perempuan telah pergi. Wadih? Hunna, kita rubah jadi hunna sekarang. Hunna. Ayo, Ikhwan. Zahabna. Hal wajadna hadha aw lam najid ba'd? Ayo, Ikhwan. Zahab. Ha, wajadna wala lam najid ba'd fi hadzal kitab ya akhi? Sudah kita dapatkan belum ini hunna ini? Hunna. Kalau belum, kita nanti akan pending dulu. Kalau belum, kita akan pending dulu nih. Ini dhamir apa, Ikhwan? Dhamir al-ghaib. Al-ghaib. Kemudian yang kedua, dhamir apa sekarang? Ini al-ghaib. Orang ketiga. Al-mukhatab. Sekarang al-mukhatab. Mana kha-nya? Al-mukhatab. Mana al-mukhatab? Orang yang diajak bicara. Ini orang ketiga, orang kedua, afan, orang kedua. Apa saja domirnya yang sudah kita bahas di sini? Anta. Anta. Antum. Apa lagi? Antuma. Antuma. Anta. Teruskan, Evan. Antum. Nabas. Antum, kemudian anti. Anti untuk muannas. Kemudian ada antunna. Anta, antum ini mudzakkar. Anti, antunna ini muannas. Ada sekedalik? Bala. Anta mufrad, antum jama'. Anti mufrad, antunna jama'. Sekarang kita masukkan anta ke dhamir dhahaba tadi. Bagaimana? Anta dhahabta. Dhahabta. Dhahabta. Apa itu dhahabta? Tolong terjemahkan. Kamu, kamu seorang laki-laki telah pergi. Wadih? Wadih. Antum? Bagaimana? Kalian. Kita rubah jadi antum. Kalian. La, la, ya. Al-fi'l awalan. Zahab. Zahab. Tum. Ada sekitarik? Zahab tum. Itu dulu. Bagaimana terjemahannya sekarang? Zahab tum. Kalian. Kalian para laki-laki telah pergi. Nah. Wadih? Wadih. Anti, kalau anta dari dhahabta, sekarang kalau anti? Dhahabti. Dhahabti. Ah, santum. Maafkan, dhahabti, lesa dhahabta. Kemudian yang terakhir, al-mukhatab yang terakhir, dhahab antunna dhahab dhahab tunna. Zahab tunna. Ini al-ghaib, ini al-mukhatab. Nanti setelah ini kita hapus dulu, nanti baru kita masuk ke al-mutakallim insyaAllah. Nah, wadih al-ghaib dan al-mukhatab. Wadih insyaAllah. Sama-sama kita baca ikhwan. Mana minta kepada ikhwan studio, sama-sama kita baca. Hai ikhwan. Istami'u thumma kariru. Ma mana istami'u thumma kariru? Dengarkan kemudian ikuti. Ikuti, naam. Hayya, jami'an. Huwa dhahaba. Huwa dhahaba. Hum dhahabu. Hum dhahabu. Hiya dhahabat. Hiya dhahabat. Hunna dhahabna. Hunna dhahabna. Coba antum ulang sendiri. Huwa dhahaba. Huwa dhahaba. Barang-barang. Huwa dhahaba. Huwa dhahaba. Hum? Hum dhahabu. Hiya? Hiya dhahabat. Hunna? Hunna dhahabna. Hunna dhahabna. Sarang anta dhahabta. Hai ikhwan. Anta dhahabta. Antum dhahabtum. Antum dhahabtum. Anti dhahabti. Anti dhahabti. Antunna dhahabtunna. Antunna dhahabtunna. Nah, tidak mengapa kita tambahkan dua lagi di sini. Masih cukup insyaAllah. Tinggal apa Ikhwan? Apa yang belum kita tulis? As-sama'a la ya'mal ya hamdani. As-sama'a lam ya'mal ba'd. Apa yang belum? Al-mutakallim. Al-mutakallim. Orang pertama. Ana. Ana. Ana ini untuk mufrad. Saya. Dan bisa untuk mudzakkar dan bisa untuk muannats. Paham, Tom? Bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Mufrad. Jamaknya? Nahnu. Nahnu. Nahnu ini jamak, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Muannats. Bagaimana fi'ilnya kalau dhahaba kita masukkan dhamir ana menjadi dhahabtu. Dhahabtu. Tu. Nahnu Zahabna. Agak panjang. Zahabna. Jangan salah dengan hunna di sini. Kalau nahnu zahabna, kalau hunna zahabna. Wadih? Wadih. Nah, lengkap sudah tasrif al-fi'l al-madi, perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'l al-madi dan isnadnya kepada masing-masing dhamir. Baik dhamir al-ghaib, dhamir al-mukhatab maupun dhamir al-mutakallim. Ana ulang sekali lagi. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, bahwa pembahasan kita pada malam ini muraja'ah tentang ad-darsus sabi', muraja'ah pelajaran ketujuh. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa di ad-darsus sabi' ini kita menemukan tambahan-tambahan tasrif perubahan-perubahan pada al-fi'lul madhi yang sudah kita dapatkan sebelumnya di pelajaran 5-6. Ditambah lagi di pelajaran 7 ini, ada tambahan-tambahan baru lagi. Sehingga kita simpulkan bahwa perubahan yang ada pada al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau, yang sudah kita dapatkan ini dia. Yang pertama ada al-fi'lul madhi yang diisnadkan, yang dimusnadkan kepada dhamir al-ghaib, orang ketiga. Kemudian diisnadkan kepada dhamir al-mukhatab, orang kedua. Dan ada juga yang diisnadkan kepada dhamir al-mutakallim, orang pertama. Kata ganti orang pertama. Saya ulang, dhamir ada tiga macam, ikhwan. Ada berapa, ikhwan? Ada berapa dhamir itu? Tiga macam. Sebutkan. Yang pertama al-ghaib, mana al-ghaib? Tidak ada. Dhamir al-ghaib, kata ganti orang ke? Orang ketiga. Ketiga. Tidak. Kenapa dinamakan al-ghaib? Karena tidak. Al-ghaib artinya tidak ada, tidak hadir. Tidak hadir. Kenapa orang ketiga dikatakan tidak ada? Karena orangnya bisa jadi tidak ada di situ. Tidak ada pada saat kita sedang berbincang. Yang ada dua, al-mukhatab. Mana al-mukhatab? Orang yang diajak bicara. Bicara. Al-mutakallim, orang yang berbicara. Al-mukhatab ini orang kedua. Al-mutakallim orang pertama. Kita ulang. Ada berapa dhamir ya, ikhwan? Ada tiga ya, Ustaz. Yang pertama? Al-ghaib. Apa arti al-ghaib? Orang keberapa ini? Orang ketiga. Yang ketiga. Kemudian yang kedua? Al-mukhatab. Orang keberapa? Orang kedua. Yang terakhir, yang ketiga? Al-mutakallim. Al-mutakallim, orang keberapa? Orang pertama. Dan begini urutan para ulama nahwu dan sharaf ketika membahasnya. Dimulai dengan orang ketiga dulu, al-ghaib, biasanya begitu. Tidak dimulai dengan al-mutakallim. Yang kita dapatkan sejak dahulu, sejak kita belajar awal bahasa Arab ini, dan sampai sekarang kita temukan metodenya begitu. Yang dimulai, bukan dimulai dari orang pertama, tapi dimulai dari orang keberapa? Tiga. Orang ketiga, al-ghaib. Yang tidak ada yang dibicarakan dulu. Kemudian baru orang kedua, baru orang pertama, al-mutakallim terakhir. Kemudian fokuskan apa yang Anda jelaskan, tidak usah lihat buku dulu. Fokuskan apa yang Anda jelaskan dulu. Bahwa ketiga dhamir ini dibagi lagi menjadi dua. Ketiga dhamir ini masing-masing dibagi lagi menjadi dua. Ada yang mudzakkar untuk laki-laki dan ada yang al-muannats untuk perempuan. Wadih? Wadih. Jadi ada dhamir al-ghaib untuk mudzakkar dan ada dhamir ghaib untuk muannats. Ada dhamir mukhatab untuk mudzakkar, ada dhamir mukhatab untuk muannats. Ada dhamir mutakallim untuk mudzakkar dan untuk muannats. Wadih? Wadih. Kemudian mudzakkar muannats ini lagi-lagi dibagi lagi masing-masing menjadi dua. Dipecah lagi. Al-muzakkar al-muannats ini dipecah lagi menjadi dua. Ada yang mufrad, ada yang muzakkar mufrad, ada yang muzakkar jama'. Ada yang muannats mufrad, ada yang muannats jama'. Wadih? Wadih. Antum pahaminnya nanti di ad-dars ats-tsamin, di pelajaran ke-8 akan lebih jelas insyaallah. Ini sebagai muqaddimah. Nah, dan sebagai murojaah pelajaran ke-7 yang sudah kita bahas kemarin. Dan ini mutlak dihafal. Tasrif ini mutlak dihafal dan uniknya di buku Durusul Lughah ini tasrif ini tidak sekaligus langsung diberikan dalam satu pelajaran, tidak. Ini metodologi pembelajaran yang luar biasa bagus, yakni berangsur-angsur. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur, plus sekali selama 23 tahun. Bala. Sampai akhirnya sempurna. Begitu pula dalam belajar bahasa Arab ini, segala hal yang terkait dengan kaidah-kaidah nahwu dan sharaf khususnya, kaidah-kaidah itu agak berat dipahami. Maka akan lebih bijak kalau seandainya kaidah-kaidah ini tidak langsung diajarkan sekaligus. Harus diajarkan secara bertahap. Untuk sampai ke sini, ini butuh 3 pelajaran. Untuk sampai ke bagian yang kita tulis di papan tulis ini dilalui 3 pelajaran. Mulai dari Ad-Darsul Khamis, bahkan sudah kita dapatkan sejak jilid 1. Hanya saja tidak difokuskan secara khusus. Nah, teman-teman yang sudah belajar jilid 1 daripada Durusul Lughah ini, antum akan temukan ini berangsur-angsur. Karena kalau sekaligus diberikan kepada antum dalam satu pelajaran, bagaimana kira-kira, ikhwan? Akan menyulitkan, akan sudah, mana sudah sakit kepala bisa antum. Karena itulah para ulama mengatakan, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama dengan borongan sekaligus, maka dhahaba anhu jumlatan, maka akan sebesar itu juga hilang. Sekaligus dapat, sekaligus hilang. Karena itulah harus bertahap, hari demi hari, waktu demi waktu, bab demi bab, pelajaran demi pelajaran, secara berangsur-angsur seperti ini. Baru dan ini pun ikhwan belum lengkap. Yang belum disebutkan adalah al-muthanna, tapi tidak usah dipikirkan. Sementara ini kita fokuskan di sini dulu. Apa yang belum kita pelajari nanti insyaallah akan datang waktunya, saat di mana antum nanti akan dapatkan insyaallah. Sehingga la tasta'jil ya ikhwan, jangan terburu-buru, karena al-ajalatu minasyaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Mana al-ajalatu minasyaitan? Terburu-buru itu dari syaitan. Tidak akan bermanfaat terburu-buru itu. Kita berjalan pelan tapi pasti insyaallah. Semoga Allah SWT berikan kemudahan kepada kita semua. Kemudahan bagi antum untuk mempelajarinya, dan kemudahan bagi anak untuk mengajarkannya kepada antum semua. Kita masuk ke pelajaran. Sebelum kita masuk ke tamarin, latihan-latihan, sebelum kita masuk latihan pertama dan kedua. Pertama dan kedua ini latihan al-awwal, at-tamrin al-awwal wa tsani. Latihan pertama dan kedua ini adalah soal-soal terkait dengan dialognya. Maka akan lebih afdal kalau kita ulang kembali bacaan dialognya. Ana minta ikhwan studio, Ahmiko, ma anta mas muka ya fil kirim, ana nasi itu? Nurahim, anta ya ah Nurahim. Ma'aman ala abna, kana ala abna anta? Al-ab anta? Ana al-ab ya. Anda anta al-ab, nah, tafadhal. Ikra. Naam, tampilkan buku pelajarannya, Hamdani. Naam. Tafadhal. Mubasharatan langsung. Akan lagi. Aina dhahabtum ba'da ad-darsi ya abna'i? Dhahabna ila al-mal'abi. Akurotal qadami la'ibtum am qurotas salati. Nah, lamnya musyaddadah. La'ibna al-yawma qurotal qadami. La'ibna qiratal qurat. La'ibna qurotas salati fil usbu'il madhi. Nah. Ama dhahabtum ila al-maktabatil yawma? Bala, dhahabna. Naam. Madha qara'tum hunaka? Qara'na as-suhufa. Asami'tumul akhbaro minal idha'atil yawma? Nah, antum sambil merenungi makna-maknanya. Nah, nanti setelah ini kita masuk latihan pertama dan kedua. Kedua-duanya tergantung pemahaman kita kepada dialog tadi. Wasil. Asami'tumul akhbaro minal idha'atil yawma? Naam, sami'naha. Min ayyi idha'atin sami'tum? Sami'na min salasi idha'atin. Sami'na min salasi idha'atin. Naam. Min idha'atir riyad wa idha'atil qahirati wa idha'atil landana. Naam. Sami'tu anna bilalan maridun wa annahu fil mustashfa. Asahihun hadha? Naam, hadha sahih, syafahullah. Amin. Mata dakhalal mustashfa? Naam, intabih, la taqul mata, jangan bilang mata. Apa beda antara mata dengan mata? Apa beda antara mata dengan mata? Kalau mata dengan tak yang panjang, kapan? Kapan. Kalau mata, maut. Mati. Mati. Meninggal. Mata yamutu mautan. Wasil ya akhi. Mata dakhalal mustashfa? Dakhala qabla salasati ayyamin. Ainal kitabu dhu Aynal kitabu dhul ghilafil ahmari alladhi kana fi ghurfati? Ara'aytumuhu? Ana akhatuhu al-barihata wa qira'atu nisfahu. Wa qara'tu nisfahu. Ya. Wa aynal majallatul lati kanat tahta dhakal kitabi? Ahadihi ya. La, al majallatu dhatul ghilafil asfari. Ya indi akhadatuhal yauma. Naam. Yarinul jarasu fayaqumu marwanu wa yaftahul baba wa tadakhulu akhawatuhu. Nah, teruskan antum lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina dhahabtunna ya banati? Dhahabna li ziyaratil madhirati. Li ziyaratil, marat tsaniyah ya akhi, li ziyaratil mudhirati. Nah, mudhirati. Nah. Amashaytunna am dhahabtunna bis-sayyarah? Bis-sayyarati. Bis-sayyarati. Naam, shakkil jami' al-huruf. Mashayna li'anna baitaha qaribun. Baitaha li'anna baitaha qaribun min madrasatina. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Naam. Awajattunnaha fil baiti? Naam, wajadnaha. Jalasna indaha thulutha sa'atin wa kharajna min baitiha fis sa'atil khamisati. Naam. Ara'aytunnal miknasata ya banatu? Ara'aytunnal miknasata ya banatu? Ba'astu anha kathiran wa ma wajadtuha. Ana wada'tuha tahtas sulami. Hadas sabaha. Naam. Ya ummi, afis salajati ma'an baritun. Ma'un baritun. Nahnu itasun. Naam. Abshir, fiha ma'u baridun. Ma'un. Fiha ma'un baridun. Wa asiru burtuqalin. Naam, wa asiru burtuqalin. Ana as'aluka ma'ani ba'dil kalimat. Ana ingin tanya ke antum makna-makna beberapa kalimat. Yang pertama, mana kuratas salah? Bola basket. Ahsant. Kuratul qadam? Bola kaki. Nah. As-suhuf koran-koran. Naam. Al-akhbar berita. Naam, al-akhbar jamak daripada khabar. Khabar, berita-berita. Al-idha'ah siaran radio. Siaran. Naam. Maridun sakit. Al-mustashfa rumah sakit. Ada ungkapan di sini syafahullahu. Apa itu syafahullah? Semoga Allah menyembuhkan. Naam. Ini doa. Semoga Allah menyembuhkannya. Lalu al-ab bilang amin. Ma mana amin? Maknanya kemarin sudah kita jelaskan Allahumma stajib. Semoga. Amin maknanya Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Nah, ini yang kita baca ketika kita selesai membaca surat Al-Fatihah. Amin. Artinya Allahumma, Allahumma stajib, Allah kabulkanlah. Dhu, ada dhu di sini. Ma mana dhu? Mempunyai. Al-ghilaf sampul. Naam. Al-barihah tadi malam. Yarinnu al-jarasu. Yarinnu al-jarasu. Bel berbunyi. Thulutha. Mana thulutha? Sepertiga. Sepertiga. Naam. Thalathah, tiga. Thulutha, sepertiga. Al-miknasah Sapu. Asiru burtuqalin Jus jeruk. Terakhir, itashun. Mana itash? Bergembiralah. La, itash. Ya, ahmiku, itash. Haus. Jama' atau mufrad hada, itash? Jama' ma mufraduha? Ma mufradu itash? Atosha. Hah? Ma hada? Itash, ma mufraduha ya ikhwan? Sur'ana ma tansaun. Betapa cepatnya antum lupa ini. Kam umruka ya ayamiku? Anta syekhun kabir? Atshanu. Atshanu, naam. Fataka hadhil kalimah. Nasita. Nasitu. Wal insanu tabi'atuhu an-nisyan. Taib. Nakra at-tamrin al-awwal wa-thani. Naam. Nu'ti li al-ikhwa fi studio thumma ya Abdul Ghaffar nafta al-majal ba'da dhalik. Baik. Anta ya Nur Rahman. Anta masukkan Nur? Nur Rahim. Ikra rakam al-awwal. At-tamrin al-awwal. Ajib 'anil as'ilati al-atiyah. Al-awwal. Ma mana ajib 'anil as'ilati al-atiyah? Jawablah al-as'ilati al-atiyah. Soal-soal berikut. Al-awwal, tafadhal. Aina dhahabal abna'i ba'da. Dhahabal abna'i hakadha. Aina dhahabal abna'i. Posisinya sebagai apa di sini? Al-abna'. Aina dhahabal abna'i atau abna'a atau abna'u? Abna'ui. Abna'u. Dimana abna'u? Fa'il. Alas kadarik? Fa'il. Pelakunya. Apa pekerjaannya? Dhahaba. Siapa pelakunya? Al-abna'u. Dan fa'il itu bagaimana? Marfu'. La taqul dhamma. Marfu'. Al-fa'ilu marfu'. Naam. Wasil ya akhi. Aina dhahaba al-abna'u ba'dad darsa. Ba'dad? Darsa. Kenapa darsa? Karena maf'ul bih. Maf'ulun bih? Darsa. La. ليس مفعول هذا مضاف اليه درسي نعم بعد الدرس مضاف نعم مضاف اليه نعم جزاك الله خير يا اخي اجيب جواب انت baru baca soalnya aja belum jawab wa aina dhahab al abna'u ba'da al dars apa jawabannya ترجم اولا ترجم na'u ila al mal'abi نعم dhahab al abna'u ila al mal'abi dhahab al abna'u ila al mal'abi sahih anta athani ya ahmiko athani madha qara'u fil maktabati apa yang mereka baca di perpustakaan naam qara'u as-suhufa mumtaz mereka membaca koran-koran. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya akhi. Barakallahu fiik. Syukran. Nah, naftal majal musyahidi wal mustami'. Tafadhal ya. Baik. Giliran Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin menjawab pada tamrin pertama ini. Kita coba angkat untuk penelpon yang pertama di malam hari ini. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana? Umu Bima di Bekasi. Umu Bima. Iya. Iya. Enggak, anak mau nanya aja nih, baru ingin belajar ikut. Iya, silakan. Di mana kita bisa mendapat memperoleh kitabnya, Ustaz? Ya, gimana, Ustaz? Iya. Mohon informasinya. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Adapun pertanyaan Ummu Bima tadi yang disampaikan, insyaallah akan kita sampaikan pada akhir acara. Ya, silakan bagi Anda yang ingin menjawab latihan atau tamrin yang pertama ini dapat menghubungi kami secara langsung 0218236543. Kita berikan kesempatan yang pertama untuk penelpon kita. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana? Ummu Sa'id di Bogor, Ustaz. Baik. Ummu Sa'id. Kaifa haluki ya Ummu Sa'id? Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluka anta ya Ustaz? Alhamdulillah ana bi khair aidan. Kadzalik. Jazakallah khairan. Al-an ats-tsalits, Ustaz. Ats-tsalits, na'am, sahih. Iqra ats-tsalits. Ats-tsalits. Min ayyi idza'atin sami'ul akhbara? Na'am, tarjimi awalan. Dari mana kalian mendengar kabar? Dari siaran mana? Dari siaran mana kalian mendengar berita? Naam. Sami'u min iza'ati Riyadi wa iza'ati Al-Qahirati wa iza'ati Landana. Ahsanti, naam. Jawab mumtaz, Masya Allah. Ar-Rabi, manillazi akhazal kitaba? Yusufa, ya Ustaz. Nah, tarjim awalan, tarjimi. Siapa yang mengambil buku? Naam. Yusuf. Yusuf, jawab al-kamil bagaimana? Jawaban yang lengkapnya bagaimana? Akhadha al-kitabu Yusuf. Alladhi akhadha al-kitaba Yusuf. Naam. Naam. Terjemah. Siapa yang mengambil buku? Yusuf yang telah mengambil. Naam, jazakallahu khairan. Teruskan, wasili. Al-khamis, manillazi akhazal majallata? Alladhi akhazal majallata Marwanu. Alladhi akhazal majallata? Marwanu, naam. Terjemi. Siapa yang telah mengambil majalah? Yang telah mengambil majalah adalah Marwan. Naam, jazakillahu khairan. Cukup, barakallahu fiik. Wafiik, barakallahu. Nah, syukran ya Umma Sa'id. Yang nomor itu al-awwal diganti dhahabu bisa Ustaz ya. Dhahabu ilal mal'ab. Naam, sahih. Naam. Aina dhahabal abna'u ba'da darsi? Soal ini Umu? Jawabannya, dhahabu ilal mal'abi. Naam, al-jawab sahih. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Wa fiiki barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk Ummu Sa'id yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Di belakang beliau, Anda dapat menghubungi kami secara langsung untuk menjawab latihan-latihan yang ada di tamrin awal ini. Kita berikan kesempatan kembali dan kita coba angkat. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Pak Emriadi di Kerinci Jambi. Pak Emriadi. Nah, ahlan Pak Emriadi. Ahlan. Barakallahu fiik Pak Emriadi. Bagaimana Pak? Mau baca Pak Emriadi? Mau jawab soalnya. Alhamdulillah. Ma'akal kitab? Na'am, ma'akal kitab. Alhamdulillah. Tafadhal. Iqra. Rakam 6. As-sadis alan. Nomor yang ke-6. As-sadis. Aina jawab. Aina zahabat abna'i? Bagaimana bacanya Pak Amradi? Pernah sekali lagi. Aina zahabat al-abna'i? Aina zahabatil banatu? Ya. Aina zahabatil abnatu? Laisa al-abnatu, al-banatu. Aina zahabat al-abnatu? Dengarkan Pak Amradi, dengarkan. Ya. Sekali lagi Pak Amradi. Aina zahaban al-banatu? Naam, sahih. Tarjim, Pak Amredi, tarjim awalan, terjemahkan dulu. Kemanakah perginya anak-anak perempuan itu? Naam. Ajib, silakan dijawab. Ila baitul mudiri, mudirati. Ila baitil? Ila baitul mudirati. Naam, ila baitil mudirati. Bisa jawab lebih lengkap lagi? Pak Amredi, jawaban lengkapnya bagaimana? Zahabna ila baitul mudirati. Naam, zahabna ila baitul mudirati. Ahsanta ya Pak Amredi, mumtaz. Teruskan Pak Amredi. Sabah As-sabi' kam daqiqatan jalasna indal mudirati. Naam, kam daqiqatan, sah. Berapa menitkah kalian duduk indal mudirati di samping bersama bersama kepala sekolah? Kepala sekolah wanita itu. Naam. Al-jawab kamil. Tadi al-jawab kamil, nah. Al-jawab jalasna indal mudirati sulusa sa'atin. Naam, sahih. Jalasna indal mudirati thulutha sa'atin. Mumtaz. Mereka duduk bersama mudir selama 3 sepertiga jam. Sepertiga jam. Mumtaz. Ya, mumtaz. 20 menit ya. Naam, jazakallah khair Pak Amredi. Masya Allah. Jawabannya mumtaz. Syukran Pak Amredi. Barakallahu fiik. Ya, barakallah. Baik, Bapak Amredi, terima kasih ya telah bergabung bersama kami. Masih tersisa 2 nomor di latihan ini bagi Anda, pendengar maupun pemirsa, roja dimanapun Anda berada, ya ingin menjawab pada latihan di tamrin yang pertama ini untuk nomor ke-8 dan nomor ke-9. Kita berdengar kesempatan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Maman hada? Ummu Abdullah. Ummu Abdullah. Ah, masyaallah. Ma kaifa haluk ya Ummu Abdullah? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ana bi khair aidan. Jazakallahu khair. Silakan, silakan Ummu Abdullah. Ada tersisa 2 nomor lagi. Ya, yang Al-Thamin dan At-Tasi'. Ini tadi ini dari kota tadi ya. Ini yang dari kota ini. Coba yang ke 7 boleh tak? Baik, labas 3 soal. Labas, tafadhali. Asati. Naam. Kam daki kotan jalasna indal mudirati. Naam, tarjimi awalan. Berapa menit mereka duduk di dekat guru? Naam, enda di sini ma'a artinya. Bersama guru. Naam. Sama ibu pimpinan. Ibu kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Nah, jalasna indal mudirati isruna daqiqatin. Isruna daqiqatin. Daqiqatin, hakada. Kalau Ummu Abdillah menggunakan isrun, ya. Maka bagaimana ma'adudnya Ummu? Isruna daqiqatin. Daqiqatan. Daqiqatan. Naam, ishruna daqiqatan. Naam, sahih. Ishruna daqiqatan. Harus mufrad, daqiqah mufrad, kemudian mansub. Naam, ishruna daqiqatan. Nah, itu sudah kita pelajari di pelajaran 6 atau 5. Naam. Masih ingat umum, nanti umum bisa merojah kembali. Naam, betul, di ad-darsu as-sadis di pelajaran 6 sebelumnya. Naam, ala kulli hal mumtaz. Naam, teruskan. Asamin. Naam. Aina baitul mudirati. Naam. Baitul mudirati. Tarjimi awalan as-sual. Di mana rumah ibu kepala sekolah? Iya. Baitul mudirati baina masjidi wal madrasati. Bainal masjidi wal madrasati. Naam. Naam. Atau lebih lengkapnya bagaimana? Baitul mudirati. Baitul mudirati. Qaribun. Qaribun. Min al madrasati. Madrasatina. Min madrasatina. Min madrasati. Min al madrasati saja. Min al madrasati. Huwa bain al masjidi wal madrasati. Bain al masjidi wal madrasati. Naam. Fahimti Ummu Abdullah? Fahimtu. Naam. Al akhir, silakan. Atasi. Naam. Aina wa tu'at suatu maktik nasata. Naam. Di mana suat meletakkan sapu. Dan suat Suadul al-miknasata tahta sulami. Wada'at Suadu al-miknasata tahta tahta sulami. Tahta sulami. Naam, terjemih. Suad meletakkan sapu di bawah tangga. Naam, syukran, masya Allah. Ya. Al-jawab mumtaz. Jazakillah khair ya, ya Umma ya. Abdullah. Assalamualaikum khair. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdillah ya dari Solo, Jawa Tengah. Naam, Ustaz. Naam, kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Baik. Kita baca terlebih dahulu perintahnya, kemudian kita rehat sebentar Abdul Wafa. Naam, kita rehat sebentar, kita baca dulu ininya, perintahnya, kemudian kita istirahat sebentar. Nah. At-tamrin ats-tsani. Latihan kedua, dha' hadhihi al-alamata. Mana dha' hadhihi al-alamata ya ikhwan? Letakkan tanda ini. Tanda apa ini? Tanda sahih. Sahih. Checklist. Sahih. Amama al-jumal as-sahihati. Di depan al-jumal as-sahihah, di depan kalimat yang benar. Kalimat-kalimat yang benar. Wa hadhihi al-alamata, dan tanda ini. Tanda apa ini? Tanda khata. Amama al-jumal allati laysat sahihatan, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Naam, nanti antum tulis sahih atau khata, karena kita baca nanti antum bilang sahih atau antum bilang khata. Kemudian kalau khata, mohon dijelaskan apa yang sahih. Nah, kita istirahat sebentar. Abdul Ghaffar, tafadhal. Ya, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita sudah sampai pada latihan kedua. Namun sebelum kita mulai untuk menjawab satu persatu latihan tersebut, kita jeda dengan beberapa jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami di saluran Tewa Al-Quran dan Kajian Islam di pelajaran Bahasa Arab jilid yang kedua ini bersama Ustaz Hamzah Abbas Hafizahullah. Iya. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwatul Islam kembali bersama kami dalam program acara bimbingan bahasa Arab dengan menggunakan buku rujukan Kitab Dirusulullah Al-Arabiyah Ligari Natiki Nabiha Mujarat Athani, jilid yang kedua, dibimbing oleh Ustaz Hamzah Abbas Hafizahullah. Dan pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, tadi kita sudah membaca tamrin yang pertama dan kita masuk pada tamrin atau latihan yang kedua, di mana Anda dapat membukanya di halaman 48. Silakan. Bagi Anda yang mempunyai bukunya di rumah dapat membuka secara langsung di halaman ke-48. Baik, untuk selanjutnya kita persilakan Al-Ustaz Hamzah Abbas untuk memulai kembali. Baik, Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mualah wa ba'an. Ma'azilna ma'a at-tamrin al-thani. Kita masih bersama latihan kedua dan sudah kita baca tadi sebelum rehat perintahnya di latihan dua ini. Kita ulang sedikit, tidak masalah. Perintahnya di sini, dha' hadhihi al-alamata. Mana dha' hadhihi al-alamata ya ikhwan? Letakkan tanda ini. Ini tanda apa ini? Tanda as-sahih. Sahih. Amama al-jumal as-sahihah, di depan kalimat-kalimat yang sahih, yang benar. Wa hadhihi al-alamata, dan tanda ini. Naam. Tanda apa ini? Salah. Khata. Alamat khata. Ala sekadarik. Bala. Amama al-jumal allati, di depan kalimat-kalimat yang laisat sahihatan, tidak benar. Nah, tapi karena kita baca di sini maka antum bilang sahih atau khata. Fahim? Antum baca kalimatnya kemudian antum bilang apa? Kalau benar antum bilang sahih, kalau salah antum bilang khata. Kalau kemudian kalau khata, ma huwa sahih? Kalau memang salah, apa benarnya? Nah, mustaid ya kawan, siap? Mustaid. Antum ya khai, rakam al-awwal. Anta lam tujib ba'd, ha? La. Anta rajul mustaslim. Hakada mustaslim. Tafadhal. Wahid. Naam. Laibal abna'u quratal qad kurotal kodami fil usbu il madhi. Nah, terjem awalan. Anak-anak laki-laki bermain sepak bola di pada pekan yang lalu. Nah, sahih al-khata. Khata ya, Ustaz. Khata. Khata. As-sahih mada? Kalau itu salah, kalau itu khata, as-sahih mada? Laibal abna'u kurotas salati fil usbu'il madhi. Nah, jadi bukan bukan kurotal qadam, tapi kurotas salah. Mumtaz. Ithnan, tafadhal ya akhi. Thumma hanaftah al majal ya ya Abu Dhafar. Hasan. Naam. Dakhala Bilalul mustashfa. Dakhala Bilalun al mustashfa. Dakhala Bilalun al mustashfa qabala salasati ayyamin. Naam. Sahih. Tarjim awalan qabla an taqula sahih. Bilal masuk rumah sakit. Qabla salasati ayyam. Sebelum 3 hari atau 3 hari yang Tiga hari yang lalu. Sahih? Sahih. Sahih. Barakallahu fiki ya akhi. Jazakallahu khairan. Nah, tafadhal ya Abdul Ghaffar. Baik, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, giliran Anda untuk menjawab nomor 3 hingga seterusnya. Dapat menghubungi kami secara langsung melalui line telepon 021-823-6543. Kita coba penelpon yang mencoba masuk di kesempatan ini. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ini? Dari Umu Fadil. Umu Fadil di mana Umu? Di Kramajati. Kramajati. Ya. Umu Fadil ma'akil kitab? Naam. Tafadhali. Ar-rabi' alan. Afwan, ats-tsalits. Ats-tsalits. Naam. Ats-tsalits. Sami'al abna'i. Begitu? Abna'i majrur? Sami'al abna'u. Naam. Sami'al abna'u. Al-akhbaro. Kenapa al-akhbaro? Mengapa mansub? Sami al-abna'u, betul. Itu al-abna'u fa'il. Al-akhbaro, mengapa dia mansub? Maful bih, mumtaz. Min iza'atil qahirati wa iza'atil yadi wa iza'ati landana. Naam, sahih al-khata'? Sahih. Wasil, teruskan. Arabi. Arabi. Alkitabu ghilafatu asfari. Nah, mana tanya sekali lagi? Alkitabu ghilafatu asfari. Tidak ada tak merbutah di situ. Ghilafu. Oh, ghilafuhu ya Ustaz. Nah. Ya. Alkitabu ghilafuhu asfaro. Asfaru. Ya. Ghilafuhu asfaru. Asfaru. Naam. Terjemah awalan. Kitab itu bersampul kuning. Naam, sampulnya warna kuning. Naam. Sahih atau khata? Khata. As-sahih mada? Al-kitabu ghilafuhu ahmaru. Al-kitabu ghilafuhu ahmaru. Ahmaru. Ahmaru, sahih. Naam. Teruskan Umu. Habiskan semuanya, tidak apa-apa. Khamis was sadis. Tidak takhafi. Nah, tenangkan dulu Umu, tenangkan dulu. Iya. Baik, sabar dulu. Baitul mudirati bainal masjidi wal madrasati. Naam. Sahih. Terjemah awalan qabla an taquli sahih wa khata. Terjemahkan. Rumahnya kepala sekolah di antara masjid dan madrasah. Naam. Sahih wa khata? Sahih. Ahsanti. Teruskan. As-sadis. As-sadi. Al-umu wajatil miknasata. Naam. Kaifa taqra'in? Sekali lagi bagaimana bacanya? Al-umu wajatil miknasata. Al-umu wajadatil. Ya, al-umu wajadatil miknasata. Naam. Tarjimi. Ibu mendapati sapu menemukan sapu. Naam, sahih atau khata? Khata. Naam, yang benar apa? Al-ummu laisat wajadatil miknasata. Naam, al-ummu ma wajadat. Oh, pakainya ma Ustaz. Naam. Kalau sebelumnya kalau menggunakan fiil madhi, maka kita menggunakan nafihnya pakai ma. Al ummu ma wajadat al miknasata. Ya. Nah. Syukran Ustaz. Afwan, jazakillahu khairan. Baik. Terima kasih ummu yang telah bergabung. Baik sekali. Barakallahu fiki. Nah, kita ulang kembali atau bagaimana? Nah, kita ulang kembali, akhi. Baik. Kepadat. Masih di latihan kedua, kita akan mengulang dari nomor 1. Latihan kedua atau tamrin atsani. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab dari nomor 1. Kita berikan kesempatan, sudah ada yang masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana ini? Umu Linda di Bekasi. Pondok Ungu, Ustaz. Baik, ya, Umu Linda. Silakan, Umu Linda. Silakan. Dari al-awwal, tafadhali. Al-awwal la'abal abna'u kuratal qadimi fil usbu'il madi. Sebelum bilang khata', ulang sekali lagi bacaannya. Ada yang salah? La'abal abna'u La'ibal abna'u kuratal qadimi qadami kuratal qadami. Dengarkan, kuratal qadami. Kuratal qadami ya. Fil usbu'il madi. Nah, sekali lagi Umu, baca sekali lagi yang bagus. La'abal abna'u. Laisa la'abal. Apa tadi? La'ibal. Naam. La'ibal abna'u kuratal qadami fil usbu'il madi. Naam, terjemi. Telah bermain anak-anak kuratal qadam sepak bola bila sebuah ilmadi di pekan yang lalu. Naam, sahih atau khata? Khata. Naam, as-sahih madha? Yang benar apa? Kuratas salati. Naam, kuratas salati. Jadi yang betul adalah la'ibal abna'u kuratas salati fil usbu'il madi. Naam. Wasili, satu lagi Umu. Al-Thani dakhala bilalul mustashfa qabla salasati ayyamin. Naam. Telah masuk Bilal ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Naam, sahih atau khata? Sahih. Naam. Satu lagi Umu, akan lebih enak satu lagi biar ganjil. Al-Thalith. Naam. Sami al abna'ul akhbara min iza ra, bukan ra, akhbara min iza'atil qahirati wa ya. Iza'atil riyadi wa iza'atil landana. Naam. Telah mendengar anak-anak berita dari radio Kairo dan Radio Riyadh dan Radio London. Naam, sahih atau khata? Sahih. Naam. Syukran ya Ummu Linda. Afan ya Ustaz. Jazakillahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Linda yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Tersisa nomor atau beberapa nomor di latihan ini. Bagi Anda yang ingin menjawabnya, masih kami berikan kesempatan untuk Anda. Kita coba angkat kembali. Halo. Baik, halo. Naam, sudah ada yang masuk? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Umu Hurairah. Baik, silakan Umu Hurairah. Ada 3 soal yang tersisa. Rakam Rabi. Rabi. Al-kitabu gila fuhu asfaru. Intonasinya perbaiki. Al-kitabu gila fuhu asfaru. Naam. Terjemi awalan. Kitab itu bersampul kuning. Naam. Sahih atau khata? Khata Ustaz. Khata. As-sahih mada? Al-kitabu gila fuhu ahmaru. Ahmaru. Terjemi. Kitab itu bersampul merah. Naam. Sahih. Wasili. Al-Khamis. Baitul mudiroti bainal masjidi wal madrasati. Naam. Sahih Ustaz. Terjemi awalan qabla an taquli sahih al-khata. Rumahnya kepala sekolah perempuan di antara masjid dan sekolahan. Naam. Idan sahih al-khata? Sahih Ustaz. Sahih. Terakhir, as-sadis. Sadis. Al-umu wajadat til miknasata. Naam. Ibu itu telah menemukan sapu. Naam. Khata. Khata. As-sahih. Al-umu ma wajadat til miknasata. Naam. Al-umu ma wajadat. Apa artinya sekarang ketika kita tambahkan ma? Umu tidak menemukan sapu. Naam. Masya Allah. Syukuran. Syukuran ya Ummu Hurairah. Jazakillah khairan. Wa jazakallah khairan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, sepertinya ya. Itu yang terakhir Ummu Hurairah, penelpon terakhir kita malam ini, Abdul Ghaffar. Nah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kita akan bacakan yang telah datang dari pesan singkat 081317776543. Satu di antaranya, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah lafadz kam daki kotan dibaca dengan daki kotun? Alasannya bagaimana Ustaz? Naam, ini pernah kita bahas tentang ismul istifham kam, kata tanya kam. Ini kalau tidak salah sudah kita bahas di jilid yang pertama, bahwa kam, kata tanya kam, butuh penjelas, butuh tamyiz, penjelas. Karena arti kam artinya berapa. Kam itu artinya berapa, dan berapa ini masih belum jelas. Apakah berapa kilo, berapa jam, berapa meter, atau berapa biji, berapa buah, ini belum jelas. Maka perlu tamyiz setelahnya, perlu penjelas setelahnya. Dan tamyiznya, penjelasnya itu bentuknya mufrad mansub. Kam daqiqatan. Daqiqatan mufrad, kemudian yang kedua mansub. Begitu hukum asalnya, kata tanya kam butuh tamyiz, butuh penjelas, yaitu bentuknya mufrad, lalu kemudian yang kedua mansub. Nah, maka kam daqiqatan. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan satu kembali yang meminta nasihat Ustaz, yang dimana dapat menjadi penutup perjumpaan kita juga. Assalamualaikum, sebenarnya Ustaz, bagaimana hukum mempelajari bahasa Arab? Apakah wajib bagi setiap muslim Ustaz? Dari Umar, Kota Bima. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ana ucapkan syukuran wa jazakallahu khair kepada Ah Bima yang sudah bertanya pada malam ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada Bima dan keluarga di rumah insyaAllah. Jawaban daripada soal ini dijawab oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Soal apakah bahasa Arab itu wajib atau tidak dijawab oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Risalah. Beliau mengatakan, fa ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil arabi ma balagahu juhduh. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, imam kita semua, fa'ala kulli muslim, maka wajib bagi setiap muslim, Al-Imam Syafi'i mengatakan dengan lafaz ala kulli muslim, dengan kalimat kulli. Dan para ulama usul ketika membahas dalalatul alfaz, ketika membahas makna-makna lafaz dalam bahasa Arab, kalimat kul itu menunjukkan umum, seluruhnya. Maka seakan-akan Al-Imam Syafi'i ingin mengatakan kepada kita, maka wajib bagi setiap muslim an yata'allama min lisanil Arab, untuk mempelajari bagian dari bahasa Arab ini, ma balagahu juhduh, yang mampu dia jangkau. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari sebagian dari bahasa Arab, bahasanya min lisanil Arab, dari sebagian bahasa Arab, ma balagahu juhduh, yang dapat dijangkau oleh kemampuannya, sesuai kemampuannya. Hatta lalu setelah itu Al-Imam Syafi'i menyebutkan apa saja yang masuk ke dalam kategori fardu ain, yang setiap muslim harus mempelajarinya. Bagian dari mana? Dari bahasa Arab ini yang seluruh setiap muslim fardu ain baginya mempelajarinya. Yang pertama, sampai dia bisa membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Maka tidak boleh ada seorang muslim yang sampai sekarang misalnya sudah umurnya sudah melebihi daripada umur baligh, masih belum bisa baca Al-Quran. Ini tidak benar. Kemudian yang kedua, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, sampai dia bisa mengucapkan syahadat dengan benar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sampai dia bisa membaca apa-apa yang diwajibkan dari zikir-zikir dan doa-doa ketika beribadah. Seperti misalnya doa-doa dan zikir yang wajib dibaca ketika sholat misalnya. Maka dari ketiga hal ini kita dapat simpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i yang masuk dalam kategori fardu ain, jadi tidak semua bagian dari bahasa Arab ini wajib bagi setiap muslim, tidak semua. Ada bagian-bagian tertentu daripada bahasa Arab ini yang masuk ke dalam kategori fardu ain, dan ada dalam batasan-batasan tertentu itu masuk ke fardu kifayah. Fardu ain, kewajiban setiap muslim. Fardu kifayah, kewajiban sebagian kaum muslimin dengan jumlah yang cukup. Maka yang lainnya telah gugur bagi mereka kewajiban. Maka yang fardu ain ini kata Imam Syafi'i tiga hal ini. Sampai kita bisa membaca Al-Quran dan terus ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti bukan hanya sekedar membacanya saja, tapi juga memahami maknanya. Yang kedua, sampai dia mengucapkan syahadat dengan benar, dan tentu saja ditindaklanjuti dengan memahami makna syahadat dan apa saja hal-hal yang terkait dengan syahadat seperti konsekuensinya, pembatal-pembatalnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sampai dia mampu membaca apa yang diwajibkan daripada doa-doa dan zikir, terutama ketika dia menegakkan sholat. Dan tentu doa-doa ini tentu saja bukan hanya dibaca, tapi dipahami maknanya. Maka ini bagian daripada bahasa Arab yang fardu ain. Mau tidak mau setiap orang harus mempelajarinya, fardu ain baginya. Adapun yang lebih dari itu, kata Imam Syafi'i, adapun yang lebih dari itu, lebih daripada apa yang disebutkan tadi, maka kalau ada orang yang memperluas pengetahuannya ke arah sana, maka fahasan, maka itu baik. Maka seakan-akan Imam Syafi'i mengatakan bahwa selain daripada itu, maka dia masuk ke dalam kategori fardu kifayah. Jika sudah ada sebagian daripada kaum muslimin dengan jumlah yang cukup mempelajari bagian daripada bahasa Arab ini, maka yang lainnya tidak lagi atau telah gugur bagi mereka kewajiban untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, ini jawaban daripada Imam Syafi'i, mudah-mudahan menjadi sebuah dorongan bagi kita semua bahwa ternyata ada bagian daripada bahasa Arab ini fardu ain. Mau tidak mau, apapun profesi Anda sekarang ini, apapun latar belakang pendidikan Anda, laki-laki ataupun perempuan, maka inilah yang merupakan kategori fardu ain yang wajib antum kejar. Karena itulah tujuan asasi yang tadi sudah saya katakan di awal, tujuan hakiki daripada mempelajari Al-Quran ini, mempelajari bahasa Arab ini adalah agar kita memahami Al-Quran dan Sunnah, dan di antaranya dapat menegakkan ibadah kita di atas ilmu. Karena banyak di antara ibadah-ibadah kita ini, ikhwan, yang rangkaian ibadah-ibadah tertentu itu ada yang dari awal sampai akhir berbahasa Arab. Apa contohnya? Salat. Salat lima waktu, salat yang wajib ini. Rukun Islam kedua setelah syahadat. Bahkan dia disebutkan sebelum puasa, zakat dan haji. Kita semua tahu bahwa dalam rukun Islam itu, Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril tentang al-Islam, Nabi mengatakan al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi bersabda ketika menjelaskan apa itu Islam, Islam itu engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, engkau mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian pergi haji. Rukun Islam kedua sholat setelah syahadat. Sebelum ibadah-ibadah yang lainnya disebutkan puasa, disebutkan sholat. Dan sholat itu kita tahu, af'alun wa aqwalun, sholat itu adalah perkataan dan perbuatan, muftatahatun bittakbir wa mukhtatamatun bittaslim, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Nah, semua rangkaian salat itu dari awal sampai akhir semuanya dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab. Dan kita wajib menegakkan salat lima waktu. Dan makna menegakkan salat lima waktu, ya ikhwan, silakan antum baca tafsir Syekh As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, ketika beliau membahas makna iqamatish shalah. Di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda orang bertakwa. Di antaranya apa? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Setelah itu Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Apa yang pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Yang beriman kepada ghaib, dan kedua yang menegakkan. So, kata Syekh As-Sa'di, semua perintah sholat dalam Al-Quran pasti menggunakan kata kerja aqama yukimu. dan perubahan-perubahannya. Dan makna aqama mendirikan. Allah SWT tidak mengatakan kerjakan sholat, tapi Allah mengatakan dirikan sholat. Dan ini mendirikan sholat beda dengan mengerjakan sholat. Kata Syaikh As-Sa'di, mendirikan sholat atau iqamatus sholat itu dengan dua hal. Iqamatuhu zahiran wa iqamatuhu batinan. Menegakkan sholat secara zahir, yakni dengan menyempurnakan syarat-syarat sahnya, menyempurnakan kewajiban dan rukun-rukunnya. Yang kedua, iqamatuhu batinan, menegakkannya secara batin, yaitu dengan hudurul qalbi fiha wa tadabburu ma yaquluhu wa yaf'aluhu fi shalah. Menegakkan salat secara batin adalah dengan menghadirkan hati, mentadaburi apa yang dibaca dan dilakukan ketika salat. Lihat, mentadaburi apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan ketika salat. Bagaimana Anda akan menghadirkan hati Anda ketika salat? Bagaimana Anda akan menegakkan salat secara batin kalau Anda tidak paham apa yang dibaca? Untuk memahami itu tentu harus belajar bahasa, mau tidak mau. Dan inilah kata Syekh As-Sa'di, inilah yang dimaksud iqamatus shalah. Tidak dikatakan dia menegakkan salat kalau tidak memenuhi dua ini. Nah, sebagian besar kaum muslimin baru menegakkan yang pertama, menegakkannya secara zahir tapi belum menegakkan secara batin. Dan inilah kata Syekh As-Sa'di, salat inilah yang terpenuhi dua hal inilah yang akan mencegah kepada perbuatan keji dan mencegah perbuatan munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat inilah yang menegakkan secara zahir dan batin yang akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Berarti mencapai itu, untuk mencapai iqamatus shalah haqiqiyan, menegakkan salat secara hakiki, mau tidak mau kita belajar apa? Belajar bahasa Arab. Itu menegakkan salat secara batin. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua, memberikan kepada kita semua hidayah agar terus istiqamah, di antaranya istiqamah di atas as-sunnah, dan terus mempelajari ilmu syar'i, dan di antaranya mempelajari bahasa Arab. Dan semoga Allah SWT, sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam ini di majlis ini, Allah kumpulkan juga kelak di majlisnya di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.